Bismillahirrahmanirrahim. Wa man asbaha li umuri dunya hazinan faqad asbaha sakhitan 'ala Allah. Wa man desabane wong ku asbaha iku tani esuk sapa man. Dakhala tegese manjing sapa man fis sabahi ing dalem wektu esuk. Wong wektu esuk li umuri dunya maring urusan dunya iku hazinan kok susah. Sesuk tangis mikir utang mikir wete dunya iku berarti faqat asbaha monggo teman-teman dadi sapa manusa khiton wong sing ora seneng Allah wa ing atase Allah mon kabeh mlebu niki otake tangi turu sumpek mikir dunya berarti sakhiton Allah wa berarti kan nantang pangeran nantang bendune lan ajaran kula guyu wis bener mon ajaran ngandur kula wis esok tangi turus guyu. Kada pokok guyu. Sesuk jamu bojo. Oleh cerita be guyu. Mergo nampi sumpek faqat asbaha sakhiton alaqwa. Dadi wong tangi turu kok susah perkara dunya, berarti dekne bendu ning Allah Subhanahu wa taala. Lan kula suwon sanget guys. Wong nak sampean ngaku murid kula, kok urip kok tau sak detik lah, pokoke tau seneng pangeran. Syukur-syukur sering. Sampeyan sing diisin mbek pangeran wong kok ora iso seneng pangeran. Nek senenge sampeyan mbek ngopi wis ngopi ra popo. Nek senenge sampeyan mbek ndelok TV wis ndelok TV ra popo. Tapi aja ndelok gambare iku jenenge seneng. Seneng perkara gambare. Ora perkara pangeran. Dados niki kula nu sering niki mboten sombong niki tahadus bin nikmat. Kula nu sering ngekek dhuwit santri 50.000 kadang 100.000. Nek wonten santri untuk alim tak kei 300.000. Lah kan deh. Duit ini haram untuk nyawur utang. Mereka utang itu sekakean. Nanti tetapnya orang cukup untuk nyawur. Pokoknya ini gue ngopi, tangguh apa yang gue senang. Dan gue itu tahu di delok pangeran yang kerajaan itu gue tahu senang pangeran. Gue sangat senang, gue itu orang elek. Jadi senang kan ngenteni, gue disuap. Itu penting tahu. Senang. Tahu ngopi, tahu sembuyu. Pokoknya urip yang dunia gue happy. Napa? Suatu saat nak pangeran takok, kowe tau seneng jeng ning nate Gusti. Unate kula lali napa-napa nate, pokoke nate napa? Seneng. Mergi kula niku isin tenan nggih. Kula niku bolak-balik di masalah, tapi anggere susah iku isin mek pangeran. Isine iku kok sawangane iku pangeran salah kelola, salah tata, salah pilih. Nah, misalnya kayak susah terus mikir, pangeran piye to Abu Rizal paringi sugih rugen mok melarat. Padahal cara sugih rugen duwe maslahat to pangeran kok mbok warahi. Yo ora usah ngono maslahate wis ngene iki, pokoke maslahate wis ngene iki. Geleng-geleng, pokoke kula suwun mbuh pira kadare sampeyan tau seneng mek pangeran. Wis mbuh piye carane? Sempeting aja maksiat. Ya sempeting aja napa? Maksiat. Masyhur Nabi Yuna ketemu adike Anas, Anas bin Malik dhe adik jenenge Umar. Umar niku Nabi nate dolan teng daleme Anas niku Umar ku pas dolanan manuk. Itu orang beri kira-kira manuk bedat, nuker itu manuk cilik, mati, tuang isi ambek adik Anas. Tiap ketemu Nabi dewasa ditakuti cung kabari manuk embi. Ya Umar ma fa'alan nuker ku masyhur. Tiap Nabi ketemu muni ya Umar ma fa'alan nuker. Di Nabi nu sering guyon. Mulane sing diyakini Imam Ghazali. Ya sing diyakini Imam Ghazali niku beliau sering mengutip hadis inna min khiyari ummati kauman yathaku najahron min saati rahmatillah. Sumben umatku sing apik termasuk umatku pilihanku umatku iku kauman yathaku najahron min saati rahmatillah. Nak guyu banter-banter. Mergo saking yakine jembare rahmate Allah. Jadi koyo kuwi wis bener. Oh, bantere pol wis bener. Sing kedua sing kira bener waya beku nasiron kaupi adabi nak nangis dhewean perkara ne wedi siksane apa dadi nak dalu sungkeman mek pangeran nangis eling dosa ini ngarepe wong akeh ora usah nangis biasa sing ceria mergo nak kowe sering nangis kesane iku ngeluh mek kodok kodok lan dhewean guyu malah perlu dobat no dadi Nabi ku wis pinter pinter banget nak dhewean iku waya beku nasiron min kaupi ada di nak dewean ku nangis mergo wedi aja piro. Mergo mau nak dewean nak guyu malah. Ini penting kula aturaken karena Dawe Ibnu Abbas ketika ono santri-santri ini guyu, terus ada yang protes karena kasratud dhahki tumidul qalba, kalau guyu kakean itu marai ati napa mati. Itu kabeh ulama nafsiriku guyu ning umurid dunia. Tapi nak guyu ini mergo puas aturannya Allah, ini ku malah jadi wali. Ini ku masyur. Nabi nate khutbah. Mimbar ini ku kan sangking kayu, sing buatan kados mimbar saniki. Mimbar Nabi sampean pirsa kan teng Medina itu kan kecil sekali. Ini ku ketika mensifati Allah, sangking senengnya Nabi itu, yatama yalu yaminan wasimalan. Jadi Nabi ku goyang-goyang yaminan. Wasi malam kau cerita no, dunia aku kayak pangeran. Sok ben langit tu mau sak minit di, Nabi yang nyontok lagi nanti. Langit di depan kekuasaannya Allah mau ala di, wal ardi ala di, wal bahri ala di. Nabi ku yatama ya lu yaminan, wasi malam. Sampai saya nesof awal termasuk Ibnu Umar cerita, aku udah mulai mundur. Wah, tidak rupa perkara. Sahabat itu orang kacau nih. Semenang Nabi. Sampai hatta nakula laytahu sakitun di Rasulillah. Nanti terus-terus no mimbar iki. Di pangeran ora seneng ana wong nyifati Allah kok dingin. Wong kok nyifati duwe semangat kok nyifati pangeran dingin. Wah enake mobil seri baru, HP seri baru. Nyifati wae kemrocoh ngono. Bar nyifati pangeran kok dingin. Iku kan geblek tenan. Mulane aku yakin sampean dadi wali ku abot. Carane iku gayane iku ketara, ora wali iku ketara. Mau misale nyifati donya semangat, nyifati Allah iku dingin. Nak wali ku ora ngono, nak nyifati hukume Allah semangat. Yes, nopo? Semangat. Saking semangatnya Nabi nganti goyang-goyang sampai sahabat sing isof awal muni asa kitun huwa fi Rasulillah. Jangan-jangan mimbar ini nanti gugur, nanti rubuh mergo Nabi goyangin nemah. Nah, mimbar sakniki kan kokoh-kokoh to. Khotib kaya apa wis gak masalah wis. Ini penting kula aturaken. Makanya masyhur itu ada seorang mubalig di masjid zaman Sayyidina Ali wis dadi napa? Wis dadi Amirul Mukminin teng Kufah. Sayyidina Ali jan satu-satunya Amirul Mukminin yang gak nempat di Madinah tapi teng di Kufah. Makanya Irak itu terus banyak Islam. Itu ada seorang mubalig pidato di masjid nyeritain rokok. Wah, rokok itu panas. Wis wong dilebokno rokok ora bakal metu. Wah, rokok critane seru. Dahsyat. Wah, rokok itu apa? Dahsyat. Wah. Besi tinali diparani. Diparani lerenmu, lereni oleh mu pidato. Atak jizu an wasi makhlukin misl. Oh, nyifati podo makhluke gegering. Kena nyifati sing geger, nyifati sing gawe rokok. Mesti nyifatin rokok kok nganti dahsyat, gak ono sing iso lolos. Sing dahsyat iku pangeran, rokok tetep makhluk. Nyifati makhluke kok gegere ngono. Artinya kita ini ya biasa saja melihat neraka, mlebu ya mlebu ae, nek ben metu ya metu, nek ben terus ya. Terus ya biasa. Karena neraka saya sampean saya tak bedhei. Ben sekali-kali ngaji mbek wong alim. Cek waras kula. Saya kaya bedhei, neraka panas ku kersane sapa? Allah. Kus neraka hebate ngono sing desain sapa? Allah. Neraka itu punya sandi yang insya Allah kita selam, kita semua ini enggak masalah masuk neraka. Dul ki kudu iman wis kowe yakin mlebu neraka lah kudu iman wis yakin kan wis pede banget. Mergo pangeran niku ngilani kita sing ngoten niku. Kala saufa summa kala terus kala la ta'lamuna. Terus malah pas latar wunal jahim. Pas ilmu neto ilmu yakin pas wayahe. Latar wunal jahim pas wayahe berpura-pura. Neraka. Begini maksud kula ngeten nggih. Sampeyan kudu yakin nggih kula ngene iki dawuhe Nabi. Neraka sing kaya ngono dahsate. Kula baleni malih. Neraka sing kaya ngono dahsate jarene iso ngobong. Dan neraka iku lama nadijat juludhum badalnahum juludan kaya roha liyadzukur adzab. Kulit wis sisat diganti meneh pun kuwabe ya dzukul adab wis larane pol neraka tapi ini kangge tiyang kafir tiyang mukmin sing mlebu neraka disifati Nabi wa innan nar lam takul asar sujud sebagian riwayat wa inna wa ta'ala harroman nar an takula asar sujud kowe kudu iman ra roh carane lah pokoke kudu iman neraka iku ora iso mangan asar sujud. Wes kowe kudu iman. Bener sedina ali ngomong. Lah kowe nyifati neraka gegere ngono wong neraka dhewe ora wani mangan asaros. Kene dhewe ora ora. Misale Mustofa lare iso bayang nus kecemplung jebule bathuke ku ora kebong. Nah, anak Israel iso bayang lo dibuktikan no pengira kebong bisa. Wong anak yang gagal ni abdi. Aku lara tau bayang lo bener. Kau rak rono so bong pengira ni buat anut doni kaulan ni. Nak sih rak bayang lo serak sama lebu. Lagi bayang lo yes. Semlebu ae wis kadung donem. Donem lebu. Eling-eling ya. Iku jelas satu sok delok teng Bukhari teng Muslim wa inna wa ta'ala harraman naro an takulu athar sujud. Sebagai riwayat wa inna naro lam takul athar sujud. Neraka iku ora iso mangan athar sujud. Lah terus Syekh Imam Nawawi sing ngarang Masmu mensarai. Asari sujud itu rata-rata terenyakan batuk. Mergo si marum fi wujuhihim min asari sujud. Orang tuh kalau sering sujud pasti ada alamat di batuk. Sarokulo mulai dise ulama maknane alamatku nur. Nur ya pokoke nur. Nur iku ya ora ireng-ireng ke sarokulo. Kole pokoke ngono. Tapi misale ana sing ireng-ireng ya luwih meyakinkan di bangku ya mesti gak meyakinkan. Iku tau sujud ta ora potongane. Ta sarokulo dadi wong fakih dreng ki Mustofa ora ngecap wae sujude ora dipetek. Orang apa? Dipetek. Mulane ora orang ngono iku. Ora sah mbok petek apa? Ora sah lho ora mbok petek. Ndak artinya gini lho. Apapun hebatin neraka, kita kudu yakin mbek sifat sing disifatno Rasulullah teng neraka. Gini kok ora doyan asar sujud. Ya coba asar sujud dari Imam Nawawi umume ulama darani mau baduk tok mergo sing disebut ning Quran si mahum fi wujuhim. Kan disebut wujuh. Wujuh itu ada asar sujud, Pak. Terus dari Imam Nawawi wa arju ayyakuna dzalika sab'ata adza kama warada bi dzalikal hadis. Muga-muga dari Imam Nawawi. Muga-muga yang anggota 7 piye-piye syarat saya sujud itu nganggo anggota 7 yaiku batuk, epek-epek loro, dengkul loro, kelapaan loro. Lah saiki kan mudak 7. Padahal nak pangeran nyiksa nyiksa misale kelapaan tangan rakan sing digo sujud. Gak kena neraka. Engko kan Said anggo mari basa Jawa malaro iki jenis Said iki ado to mesti jenis lengan ya. Lengane protes Gusti, epek-epek tok iso sujud tanpa kula tobat mboten saged. Mboten fair nek epek-epek ayep anyep kula panas. Piye kula ni penopang. Kan iso panjang. Engko guru ya protes ndak tok mboten saged. Wong sakti sujud dasi wonten guru. Ya sebab lah kok suka kayak ngono. Tapi kurang nak hadis sih, bukan. Wangai sama nak hadis sih, aku nerokok radoyan atar sujud. Apa lo? Nerokok radoyan. Gue kudu iman. Sumpah asar sujud gue sing baduk tok buang gue tok. Terus ana ulama sufi nafsiri asar sujud itu perilaku. Orang itu kalau sering sujud, tentu ini membekas pada perilakunya. Mulai rasa seneng demenan, rasa seneng korupsi, rasa seneng nyek wong mukmin. Karena normalis sholat itu tanda anis fasyai wal munkar. Jadi asar itu kan bisa kayak di Quran. Mun sampean ngandel kula sementara, nganti kok ra buktine latarawunnal jahim mau. Kan dalam tradisi Allah itu kan sunat tu ada asiklah wa anak tubu ma qaddamu wa atharakum. Ya tengene Yasin apa wa anak tubu ma qaddamu wa atharakum. Amal yang saya tulis adalah amal-amal mereka dan asar. Asar itu labet. Labet itu bekas. Bekas itu maknane nak ning perilaku itu sunnah, petilasan. Atau sistem sosial yang terbangun oleh orang tertentu kemudian mengasar ada bekasnya ila yaumil kiamah. Misalnya begini. Ini rumah ono ya. Saya misalnya di bapak apal Quran terus mulang santri sing ra duwe ora iso salam tempes pokoke kiai dadi mulang ikhlas rasa kompensasi. Akhirnya saya malu, pokoknya mulang, sarap-sarap di kehidupi. Kalau kita berhasil mengasarkan begini, berarti kok angger sing seneng aku nak ngaji ya ikhlas. Meskipun Allah punya adat, sing ikhlas ya tetap di rumah pangeran. Tapi sekali ke di asar baru, ngaji boleh ilmu angel, kudu sing ngaji bayar. Ben kulino ngergani ilmu, muridnya menjadi pikiran ngono. Mergo dididik ngono, sedurungnya di watak ngono barang, berarti terus janjang. Nah, mulanya ketika ini Kanjeng Nabi dan itu diikuti semua ulama riwayat bil makna. Tuba liman mata wa matat ma'ahu dunubu. Masyur tenggene kitab-kitab. Tuba liman mata wa matat ma'ahu dunubu. Bejo wong sing mati lan saat mati ya mati juga dosa-dosane. Aja kok mati dosane ra mati. Misalnya kowe sing gawe pergemuan, kowe mati, tapi kan iku cek aktif. Mergo kowe pendiri penggemuan. Jadi lokalisasi iku sing gawe kowe, kowe mati, kan gak iso dosa. Tapi kowe sing mendirikan iki, yo dosa terus ila yaumil. Iya. Mulane elek-eleke wong mati tapi dosane ra melok mati. Jadi beja-bejane wong mati, sak dosane yo mati. Yang mau sih ae tidak para pendiri mau, tidak para. Kok sampean ini bar mati yo bar wis. Kecuali mau yang berdiri-berdiri wau, itu abot. Makanya kamu jadi orang liberal juga ya. Walaupun kita nak jadi Islam liberal, kalau nulis buku, isawa kayak tua tobat, jadi Islam khusyuk. Tapi bukumu logika liberal kadung buat tulis. Tiap orang liberal bersanad sama buku Anda. Padahal kayak tua tobat, to tobat. Kue mati tapi dosa enggak, enggak mati. Mulai kalau sangarang buku kan bahaya. Mertua dene larang buku keliru dene mati bukune cek dino. Jadi paham ya, itu juga termasuk wanak tubuh makodamu wasak. Begitu juga neng barang ape. Misalnya kalau di tradisi ngaji sampean seneng pangeran tenanan, sampean tanam neng anak neng murid, ya bodoh. Akan saya dapat ganjaran ila yaumil kiamah. Itu kan sama diulang dua kali oleh Nabi. Man sanna sunatan hasanatan yufalahu ajruha wa ajruman amila biya ila yaumil kiamah. Tapi ya sama wa man sanna sunatan sayatan fa'ali wisruha wa ajruman amila biya ila yaumil. Lah itu jenenge wanak tubuh maqaddamu wa athar. Dosa itu ya ditulis lan sak bekase. Amal apik ya ditulis lan sak bekase. Nah, sekarang asari sujud itu yang mana? Ya serarus, pokoknya Nabi ngendikan nariku radoyan asari sujud. Terus pertanyaan yang lebih ekstrim gini. Ora doyane iku jajal apa min awalil amri ra doyan? Muga-muga min awalil amri ra doyan. Dadi bareng neraka roh kowe, terus kowe tau sujud makmum Mustafa. Oh Gusti tau sujud, mboten doyan kula ampun mriki. Wah, bejo nang kene. Apa ra doyan maknane ora doyan ngelek tapi doyan ngicipi. Dadi ora diuntal tapi dicipi. Lah iku wong mukmin-mukmin sing kakehan dosa iku ya mek neraka ora diuntal tapi dikeleti terus. Wah, ya tetep lara kan, tetep lara. Tapi lumayan karena ada asaris. Lani ad-dinu ar-riwayah, ya agama iku riwayat. Nak Nabi ngendikan neraka lamangan asaros sujud, kowe kudu yakin neraka lam takul asaros sujud. Gua piye carane kita harus penting kowe ngekeh-ngekehno sujud yang pengen. Lane wonten Sarifah, Sarifah iku alim jenenge Sarifah Aisyah As-Siddiqiyah. Iki sing diceritakno kitab Masyarul Roh. Niku nak ndonga ngeten, ya Allah, jika nanti saya masuk neraka, maka neraka ini akan saya maki-maki sebagai makhluk yang paling tidak sopan. Kalimat la ilaha akan saya tendeng di neraka-neraka. Iki lho neraka ora sopan. Wong kalimat la ilaha illallah kok diobo. Lah ya kowe iso mbayang no, makhluk ora sopan mbek pengiran. Lah ya ngono kalimat la ilaha illallah kok di Gusti ini lo neroko wani mbek kalimat saking beliau yakin iku dune normale wong sing ana kalimat thayyibah neroko ra doyan. Neroko iku makhluk, Allah iku khalik. Kok iso makhluk doyan sing berbau khalik? Kok doyan cek oleh rasopan normale ngono. Wis kowe kudu yakin anggere wong di iman neroko ora doyan. Tapi problem kita adalah sing jamin kowe iman berstatus mukmin pas mati sapa? Lah iku masalah. Akhirnya ulama bakas husnul khotimah suul khotimah. Normalnya setiap kita husnul khotimah rokok radoyan karena ini ada kalimat thayyibah, ada qulhu, ada kalamu. Sale sak goblok-goblok lagi sampean di hati sampean kan ana kalamu, setidaknya qulhu lah. Wani rokok mangan kalamu. Ndak berani. Ini penting ngaji gitu. Terus kita harus percaya dengan logika-logika riwayat ya, bukan logika, riwayat yang didawono ulama. Ora iso kan ngerokok. Ngerokok mangan asari sujud lo bayang nolah ngerokok ora wani. Coba saiki ngerokok dasate ngono iku ak mergo digawe pangeran. Saiki sing gawe di aturan jongko iku jodoyan. Wong sing tahu sujud. Lah iya ora doyan selawase mulai awal. Apa ora doyan ngelut tapi doyan ngicipi. Ketoke sing bener sing ngicipi mak mergo wis terbukti rata-rata ya do mlebu. Nah, tapi nak ngicipi tok kan suwe-suwe dilebah, anger suwe-suwe ra doyan kan. Ora doyan suwe ra dilepe-lepe kan yo nekne kan yo lara dhewe. Mulane kudu yakin nak ra doyan pahit suwe-suwe kan dilepe. Lah mulane cara kula-kula yakin nek yakin nak wong mukmin mlebu neraka entah kapan pun wajib dilepeh. Perkarane ora doyan. Piye dawuh Nabi kaya kudu iman wa innan nar lam takul athar sujud. Sebagian riwayat luwih ekstrim wa inna wa ta'ala harrama 'alan nari an takula athar sujud. Allah mengharamkan neraka mangan badan atau jisim atau hati sing nate sujud. Lan kula suwun nak sujud iku sing tenanan wis dinikmati sujud. Nikmat terbaik Anda adalah sujud. Mun anjenengan ngantel kula anggere sujud kaya kudu yakin wa ta'ala. Wes aku fase kelah. Kowe ora usah ngaku fase, aku wis seru. Kadang santriku ya nggo mbok tawaduk tapi ujug. Wong fase ke terkenal karo kiai kiai kula ndang fase. Ku seru. Iku ora tak iku justru iku kowe sok suci. Sawangane fase matur kiai sawangane tak tawaduk mbahmu fase ke terkenal kok diaturno. Kaya wong liya roe ngenteni mbok kandhani. Kondoan kesane wong liya tahu terus lah kamu bilangin wong fase ku wis masyhur. Ada di maklumat no. Paham ya? Ya ini podo ae ra usah ngandani podo ae nang ngono biasa wae. Piye-piye ukuran nggone Quran iso mben ya. Ukurane tes-tesan ning ora-ora mahsar mung sitok. Wa yut'auna ila sujudi fala yas tatiun khosyatan absaruhum tarhaquhum. Jadi sebab ning ora-ora mahsar ono tes-tesan. Ruhin sujud. Iku nak zaman ning donya ruhin sujud tidak ikhlas. Pas sujud iku dekne koyo blabak. Terus kejengtak. Berarti neraka. Tapi nak dekne ning donya tau sujud ikhlas. Ikhlas pokoke tau sujud ikhlas. Niku mboten kejengkan, nggih saged sujud. Mun nangger dites sujud kok dekne yastatiun swarga. Tapi dites sujud kok ora yastatiun neraka. Tes-tesane ku fala yas tadi. Jadi dites sujud dekne gak mampu. Mane latihan mulai saiki. Latihan apa? Peragaan apa? Sujud tapi ora masalah peragaan terus ana pengencangan. Wong saiki salat kok yoga. Fungsi sujud dari prada ngempuh kono lah ngalir roda arah terus aku ya sumpet ape engkariku aku yakin sholat itu gaweane pangeran mesti hikmah yo tinggi termasuk hikmah kesehatan ape percaya kok fungsine sholat kok senam yoga lha nek agar takoki Gus tentang fungsi sholat sing diomongno pengarang iki penulis iki jare ngeten mari pembuluh darah ngeten nak ngene mari ngene ngene cara jenengan setuju to ora aku wong ngalim ora biasa pelan-pelan ayo ning nak kowe ora percaya berarti kowe ora yakin nak barang diperintahno Allah mengandung hikmah duniawi dan dari segi itu kita percaya. Tapi kena percaya akan salat itu fungsinya koyo senam yoga, yaiku fungsinya kesih. Kowe rido salat mau fungsinya koyo senam yoga, iki peregangan iki opo-opo. Aku yo bingung benar. Pasti peregangan. Nggih wonten ono seminar ya bayar. Lho kula nate teko, wong kula nu peneliti teko. Wah, semua ngalim diomongin ini bingung kabar. Tapi kalau setuju ini berwawro, nak si tiga pangeran ada hikmah. Tapi kena iman goblok, kaya sholat kok fungsinya kaya ya kaya yoga kan kaya kita tahu senam yoga mas kaya kuno orang olahraga ini dikne mas anak bojo nih orang nalilah ini lho jadi kaya yakin ya mulanya kadang-kadang itu ya anut Sayyidina Ali mesti kadang-kadang itu orang kok nah ilmu dohire oleh anut setiap saat kadang ilmu hakikatnya kadang-kadang anut nah ilmu dohire ya anut setiap saat betul apa mau nah cara ilmu hakikatnya Sayyidina Ali nanti ngentikan lauku sifal koto mastat tu yakinan itu masyur ngentikan makanya semua toriko itu sanate ini Sayyidina Ali itu khas Sayyidina Ali ini Hasan Basri ini Habib Al-Ajami terus sampai kita dia itu masyur ngentikan andai kan nanti di akhirat pun saya tidak tambah iman juga gak tambah yakin. Lauku sifal khotou mastatu yakina. Setelah nanti alam semestinya dibuka di akhirat, saya pun imannya tidak akan tambah. Tetap iman saya stabil. Kenapa gak tak tambah? Karena logikanya si Tirali fa'inna robba wahid. Wadunya biadillah wal akhirah biadillah. Ar-robbu wahid. So ben trenin akhirat podo. An-nar makhlukah. Wal jannah ya makhlukah. Wasiwa Allah makhluk mudabbar musakhir. Trennya sama. Ketika kita di dunia, Allah khalik kita makhluk. Allah musakhir yang ngatur kita musakhir. Setelah di surga pun, setelah di neraka pun, Allah musakhir yang ngatur, neraka musakhir. Surga musakhir. Mulanya pulau menggarani mutazilah yang goblok tenan. Cara mutazilah syafaat itu gak mungkin. Wong nak wis ngamal, mati ku finish. Mergo nak wis ning akhirat ku finish. Dadi ra iso wong mlebokno ruhin ning swarga, wis kadung mlebu neraka ra iso metu. Cara Mu'tazilah nek mlebu neraka ra iso metu. Alasane secara konstitusi wong ku nek wis mati amale entek. Lha iku bener nek amal yo entek, blok-blok wis mati ora iso amal, nek wis mati salat wong cacilik mlayu. Wis mati kok sedekah cacilik mlayu dianggap gerduwo. Tapi yang mereka lupa rahmate Allah ora iso entek, blok-blok rahmate Allah ora iso entek. Amal kita entek wis mati ora usah mati setruk wis ora iso ngamal. Mulane ngaji mbek ulama ben ngerti. Ayo sapa sing muridku karo Mu'tazilah tak neraka. Lu nak ngamal entek karuan mati kok kon iso amal lu cacilik yo ora, tapi nak rahmate Allah latang qati'u ora bakal entek. Lah saiki Allah ning akhirat ujek pangeran ta ora jawab. Apa nak Allah pangeran Allah ning akhirat terus berhenti sifat qadirnya. Berhenti sifat rahmatnya. Wani ge darani ngono, kafir. Mulan terus itina Ali fa inna rabbad dunya Allah wa rabbal akhirah Allah ar-rabbu wahid. Lha kok ning akhirat tambah imanem ambar coba coba ning akhirat imanem kok. Kuwi sok ben mos nek ning akhirat darane Allah rabbun kan. Darane swarga. Makhluk. Bedane apa zaman ning dunya? Sami, malah sing dinali kan lauki sifal ghata mastatu yaqinan. Mbok sok ben ning akhirat lah iman kurat tambah maksudnya kan standarnya masih sama pakemnya sama. Lah mane wong kok ora yakin syafaat itu saking gobloke wong susahnya apa sih? Iya kita amal kita selesai wong wis ora iso ngamal. Tapi rahmatuhu la tanqati wala tafna wala kada wa kada. Rahmat Allah tetap abadan. Enggak bisa selesai. Mulane kowe kudu yakin neraka lah aja selawase, mung diterusno tenan mbek pengiran. Kowe yakin nak rahmat Allah bisa mengalahkan neraka. Lani masyhur kono ulama kiai lah orang ulama ya, ahli ibadah nah, ulama rasalah ahli ibadah dene khusyuk ra tau maksiat mlebu swarga takoki pangeran jonge mlebu swarga krana apa nggih krana ngamal kula Gusti ra tau maksiat ra tau gang taat kowe taat pirang tahun 80 tahun wis ya wis kene swarga 80 protes dene katanya swarga selawase Gusti ya jaremu krana ngamal nah krana ngamal ngamal 80 tahun swargane 80 sing selawase iku rahmatku. Nang ngamalom terbatas. Nuwangis. Nggih pun Gusti, sakniki kula yakin Gusti swarga ngrahmati njenengan. Jare pengen aku wis kecewa neraka kowe. Terus kecewa neraka kowe. Piye gitu. Coba kita pakai akal. Kalau surga itu karena amal kita. Kita ngamal berapa tahun? Paling 80 tahun. 80 tahun itu dikurangi ruhin masa kubur pacaran terus di sini. Terus tua-tua khusus kadung utangnya kayak orang kan mas bulat. Coba ayo cilik cilik ora apa-apa kan yo. Uber pacaran kan yo. Terus omah-omah nelantara bojo anak. Wis dosa tok iki. Pas tuwa khusuk utange kadung akeh. Nyaur sak kang ilang. Wong utange bojo yo utange utange anak. Pas sampe tenanan ibadah pas awak wis nyeri wis linu. Misalnya kowe zaman nom mesti iso sujud ku metek tenan. Wis tuwa ape metek ora iso. Artine 80 taun dikurangi bercak-bercak. Pokoke kenae pirang taun gen ping ngamal kira-kira sapa pangeran. Ana rong taun. Lha ngono kok ape mbok mlebu swarga iku modal opo coba? Mbok yo wong mikir. Nah, saya ini mahasiswa rata-rata udah senang mendapat Mu'tazilah. Jadi alasannya cerdas, logis, masuk akal. Ya masuk akal cara kowe, tapi ra cara ulama. Kulo sering dibantah, kulo wis kiai sering dibantah. Kan gak lucu, Gus. Orang sudah mati kok dapat amal. Dia kan sudah gak bisa amal. Jadi kalau gak bisa ngamal ya terputus sampahnya. Sing ra roh ngene kuwi sapa le, Jog? Aku ya ora. Tapi masalah rahmat Allah ora iso terputus. Saiki ngene, kowe nak entuk dhuwit syarat e opo? Kudu kerja. Biasa iki misalnya untuk duit mesti kerja, raiso kuliah. Kue raku lico, no sing ngekei wong tua. Kadang dikei konco, dikei bang. Duit sing ke hasil kerja, bi dikei wong agen di. Karena dikei wong, lewa agak kau kerja. Ya tar. Lengke misalnya kulo di rezeki kau gaji ku mati. Berhubung rahmati Allah jembar ya. Ya urip apa nanti saya iki. Kau sampai utangnya akeh kasus ya, kau urip. Prestasimu biar rahmati Allah akeh di. Wabe wong wedok sepakat di bojo sing mapan aja di bojo ra jelas. Wes kok edae ngono. Tapi nyatane di bojo kowe ya ora do rafa. Mergo rahmate Allah jembar. Padahal konvensi mereka keputusane di bojo ku sing makmur, sing gajine tetap, sing apik. Iku hasil konferensi mereka. Tapi nyatane kowe ora dirafak kan ambek bojomu. Mergo rahmate Allah. Wah, kula sering. Wah, wis kula nek duwe santri di kadang wali murid ya kadang ya kurang ajar kowe anak kula niku jenengan filone bojoku sing jelas. Sampe ra jelas kok boleh mantu jelas. Oleh kurang ajar udah dhek ra jelas kok cuk mantu apa? Ayo tak apa jenengan urip jelas mudha ra jelas ya. Biasa mawon sing mesti jelas ora mati pangeran. Liyane iku mboten. Lah Kanjeng Nabi es nabi nak ngetikan ngoten. Tapi aja diplinter kaya kasusnya Pak Quraisy siap wingi. Nabi jannate ngendikan cung layat khula hadukum al jannata bi amalikum. Kowe ora bakal mlebu swarga ngandalo amal. Sahabat yo lek takok yo. Wala anta ya Rasulullah, meskipun jenengan pun demikian aturannya. Iya wala ana aku pun demikian. Terus Nabi terus dawa illa ayyata ghammadan ya Allah bi rahmati. Kecuali saya dilingkupi rahmat. Sak Kanjeng Nabi sing jelas amale apik maksum sangka dosa wae mlebune swarga mergo rahmate Allah. Kok kuwe bercak-bercak koyo puber tau utang ra nyaur tau kok e tau. Duit masjid kadang tinggo. Lah ora tinggo piye misale rugen ditang pengajian masjid. Urunan narik wong kampung sungkan, ka masjid tau wis kekno bisa roe. 500.000 dijupukno kas. Kok kau yakin halal tu dia? Kau ngamal ini ada tiga anak masjid, sebelah tiga anak kau yang berkomubal. Balik. Kau lebih sering kena kau pengurus masjid. Gus tem masjid wonten kas 5 juta. Nak pengajian tak kayak nom balik asal tau orang. Tak jawab ansal umari fitnah, tak jawab rawleh. Kau malah kau nari itu gotong gotong. Yes menewai. Kayak nawai tapi rasa yakin halal tak haram. Kau nak ketemu pangeran tapi tak jawab lagi. Perkara ini ngadepi pangeran lebih gampang. Allah biar Rahman Rahim ngadepi kuwe gampang ngadepi ahli fikih repot aku lho iya kan cara ahli fikih kan amal ning masjid yo unsurifa atau insorofalil masjid sale amal wong nyumbang ning kas masjid iku dusurifalil masjid dadi nak duit kas masjid digung balik ra oleh wong balik ku gak masjid paham ya? Tapi orang ulama sih rada modern. Masjid wa masolihi termasuk yang terkait kemaslahatan masjid. Maka boleh dipakai gaji muadzin, gaji imam, gaji mubal. Tapi ini rada sekuler ulama sih rada ngene iki rada sekuler. Tapi masalahnya kita ngerti nak ganggu kas masjid itu terus dor to dor gerwong parani 10.000, 20.000. Kan malah ra karo-karuan. Mulane tak omong ya ngene ae fatwaku. Lakoni wae, tapi aja bakas halal, bakas haram. Gua nak ketemu pangeran aku sinta ngucap. Nah jenar kok kedel, aku be pangeran piye piye pangeran lu api di bangku kue tadi aku kue. Gua masyur, Sofyan Asauri ku ape kapu deh tu gak guyunan gua. Gua muka singi sapaku gak bapakku. Orang Sofyan Asauri ya guru Imam Syafi'i. Ane negara Ikhya itu ramadhan bil arba'ah tapi madhab bil khamsah Ikhya itu merilis madhab setelah madhab 4 itu al khamis madhab Sufyan apa Asy-Syafi'i tapi illa annahu indarusa tapi ini sudah habis karena enggak mudawwan enggak di buku karena dia itu kenapa kamu enggak suka hisab ke bapak kamu bapakku aku salah aku cek ngamu nah pangeran aku api ya aku mulai cilik ya sering salah itu tiga imangan ya bapakku kadang aku salah itu tiga imangan. Nah, ternyata Sufyan Ats-Tsauri termasuk orang yang meriwayatkan hadis. Suatu saat ada orang Arabi itu tanya sama Nabi, ya Rasulullah, apakah setiap kita ini dihisab? Iya, kata Nabi, setiap kita dihisab. Terus, hal hasab wa huwa binafsih amala ibadih. Lalu ketika Allah menghisab itu dia sendiri, Allah sendiri apa nyuruh malaikatnya? Jadi kurang ajar untuk Arabi. Tapi. Ketika saya dihisab, yang hisab Allah sendiri atau menyuruh? Nabi jawab, lah binafsi Allah menghisap dengan diri sendiri. Wah Arafi guyu-guyu ngakak. Wah bagus lah kalau gitu. Guyu ngakak gak bagus lah kalau gitu. Karena Allah itu karim. Allah itu karim. Karim itu zat yang terhormat, yang bagus. Wong nak mulia itu musuh wong do'if. Itu disepuro. Ya orang lucu wong kuat tak musuh wong do'if. Bagus lah itu. Dari kemana tapi apa kata Nabi Muji? Gue nak upain roh wong sing seneng suargo ya iku. Jadi dia ini guyu. Baguslah kalau Allah sendiri yang menghisab. Fa innal karim idza ra'a zallatan ya'fu. Karena wong sing lomo sing apian nak ro kesalahan niku anane kepengin nyepuro. Mergo Allah iku karim, terutama karim nggih gampang. Sempurna dihisab binafsihi. Cocok. Lah kula yo ngene, kula kok ketemu wong fikih, perkara dhuwit nggo salam template mbek mbalek oh gege sopahul masak. Tapi nak ketemu pangeran kan wis aku sugih dhuwit sakmono. Jadi ngadupi pangeran itu lebih gampang, yakin. Orang kok krono kita nyepelek, no gak saking husnudzon kita jadi apa kan lebih gampang. Ayah aku yakin, wong ning kene tak sepuro aku, sepuro pangeran nak gampang sepuro pangeran. Karena ya memang Allah itu menciptakan kita ini berhubungan dengan Dia itu mudah. Yo gampang betul, mang nyatanya gampang. Saat dino yusron betul. Mana nong Arabi takok? Ya Rasulullah, hal yat hakur Rabbu. Apa Tuhan itu ya pernah tertawa? Naam dari kajian Nabi. Terus jawab yang Arabi begitu. Lanak dimamin robin yat haku khairan. Kita ini pasti tidak kurang kebaikan. Tidak kurang-kurangnya kita mendapat kebaikan. Selagi Tuhan masih mau senyum. Itu biasa dalam hadis-hadis sahih. Terus sekarang menjadi perbedaan antara kita dan Wahabi dan Salafi. Itu ditakwil apa enggak? Kenapa ditakwil apa enggak? Kalau kita mentakwil. Maknanya Allah senyum, Allah tertawa. Allah ridho, karena kita enggak boleh membayangkan Allah kayak mah semacam itu. Nah, tapi nak cara tiang-tiang Ibnu Taimiyah dan kelompoknya enggak usah ditakwil. Insya Allah guyu ben guyu, cuma ya guyune ra kaya kita. Allah di tangan ya ben di tangan, tangane ra kaya kita. Jadi cara mazhab Salafi ra enggak usah ditakwil tapi tetap tanzih anisibi tetap Allah itu mukhalafatul ilhawat. Karena kalau ditakwil keselenak wil. Ayo jajal kiai sini kene sing biasa mulang tafsir Jalalain. Ayo saiki maknani. Wa ma qadaru wa haqqo qadri wal ardu jami'an qabdatuhu yaumal qiyamati was samawati matwiyatun bi yamini. Ayo saiki maknani to. Wal ardu ta bumi ku qabdatuhu dalam genggaman Tuhan. Ayo genggaman nganggo tangan tangan ku sikil. Terus was samawati ta pira-pira langit matwiyatun dilempit bi yamini. Ayo. Apa bi yamini kira mana ni? Tangan-tangan dari Mustafa, oh, Wahabi berarti. Wahabi baru. Ya rapopo. Kenapa mana nih? Lu banyak di Quran ada lagi misalnya Nabi Musa didawi pangeran wa alqaitu alayka mahabbatam minni walitusna ala aini. Musa kowe tak gawe mergo aku seneng kowe. Walitusna alan supaya digawe sira ala aini ben nyenengno mripatku. Saat aku gaya kue itu tak gue delok-delok arben aku itu senang. Kan rawan tasbih, rawan apa? Seakan-akan Allah itu sama dengan mulanya kulau ini. Ini fatwa kulau terbuka. Kulau sering cerita tentang santri-santri kulau tentang sarang. Sebelum ngaji Quran itu anak harus dibekali akidatul awam. Karena lafad Quran dan hadis itu banyak yang tasbih. Makanya ngendikan Ibnu Umar, cacile ora oleh belajar Quran sih. Quran maknane itu nggih, nah Quran maca mboten napa-napa. Quran maknane itu nggih. Cara mazhab Ibnu Umar dan para sahabat. Cacile kok aja oleh diulang maknane Quran sih. Kon ngaji ahwalal ulama dulu. Karena lewat ngaji ahwalal ulama, lafaz tasbih yang di Quran enggak punya akibat fatal karena sudah ngaji ahwalal ulama. Misalnya begini, kita mulai kecil diajari Allah itu mukhalafatul lil hawadits, bahwa Allah itu beda dengan makhluk. Kemudian setelah kita tua ngaji Quran, ternyata neng Quran ono ayat ya duwa hi fauqa aidi. Paham ya? Misalnya wasama abanaina bi aidi. Nah, napa maknane wasama aling langit banaina bangun ingsun ha ing sama bi aidi. Eh maknane aidin napa? Nah. Tapi setelah kita ngaji secara benar ngaji akidatul awam, mbok maknani tangan lah maknane ora ngarah tangan fisik. Karena dalam bahasa seluruh dunia sama seperti itu. Misalnya dulu ketika Pak Karno atau Pak SBY atau Pak Jokowi jadi presiden, kita juga mengistilahkan, wah kaki tangannya ada di mana-mana. Oh itu tangan kanan Pak Jokowi. Salim Mustafa, oh tangan kanan ini Gus Bak, meskipun gak ngarah loh, ini mau contoh dong. Masa Mustafa sing jegoten tanganku, kan yora. Tapi orang secara lisan mengistilahkan Mustafa itu tangan kanan ini. Rohin tangan kiri nih. Mana yang susah sute itu yura kok terus tangan kan yura. Mana ada orang yang sering disuruh. Paham ya? Kita juga ya sama seperti intelijen yang disebut mata-mata negara. Masa negara itu punya mata? Lu ngunai kok geger? Mulane cara Imam Ghazali sing mungkiri takwil wong sing ora roh lugat, jare Imam Ghazali kudu ngaji meneh. Jare Imam Ghazali wong sing mungkiri takwil ora tau ngaji. Ngono kok gege. Tapi orang-orang banyak juga yang anti takwil. Perkarane kuatir ngrekayasa Qur'an. Kok aneh. Semua bahasa itu pasti ada majas, enggak mungkin bahasa enggak ada majas. Misalnya Rufin utang duit Mustofa Mstikang nyambut artane. Ora oleh muni utang kan jorok banget muni utang. Nek muni nyambut kan nyambut tok lho jogo cekal-cekal tok nyambut. Oh. Lah kabeh wong misale kula nyileh Rufin, "Hen nyileh HP-ne kene tak gone SMS Mustofa." Nyileh apa jalo? Lu cangkem elek. Misalnya nyilas sepeda motor terus kaya pengen ini model sok disebut kan nyambut sepeda motornya nyumun bensinnya mergo nyilas itu tarifnya ma'abakoil aini kahanannya tetep nak kalong jenengnya aja masa apa yang ini kan aku nyilas sepeda motornya jaluk lah ya zuhud itu goblok ngantimu. Kadang-kadang mulanya jari saya dinali ngono. Inna minal waro'i suhton. Kadang sebab waro'i gue malah digenteni pangeran. Jadi kadang-kadang gue maksa waro'i malah digedingi. Lo ceritain ono sahabat nemu kurma sitok ning ratan. Sitok siji. Gak wani mangan, kuwatire sing duwe gak ikhlas. Mbak Sidin Ali dijubuk, pangan. Kena rabu, iki waro'i sing nak kue rang lakoni malah digedingi pangeran. Mergo logikane gampang ya Fuad, ini penting ya, tiang-tiang sing biasa waro'i. Logikane ngene, misale kurma iku ceblok. Wae Ruhin to Mustofa. To wong paling medhit sak donya. Wis bayangno wae wong paling medhit sak donya. Wis mesti kurma sitok ceblok ning wono kromo. Sing duwe iku wong Jakarta. Kan gak mungkin wong Jakarta baleni meneh ning wono kromo kok cepok. Utawa sing duwe wong Giwangan. Bensin baleni kurma duwe kurma kuwi wis gak sungguh. Kita kudu husnudzon, nak pemilik iku wis murid, murid iku wis gak peduli. Itu satu. Nomor dua jaga adab. Nak wae wong mukmin ben pe tau mangan rezeki sangka wong. Nek kadang wong alim kudu tau njaluk. Senajan to ojo sering. Guling-gilingan ngilangi sombong. Mulane nabi yo nate njaluk sahabat. Padahal nabi ku melarang wong njaluk. Mergo kadang ra njaluk blas iku motive ora waroki tapi sombong. Moh buta wong li. Wong li. Uripku kan yo angel tenan kowe di nafsu. Tapi nak gue jaluk terus dadine toma. Orang jaluk blas dadine sombong. Akhirnya kira ditakluk mek wong liya. Mergo ora tau jaluk, ora tau utang jasa, akhirnya ngrasa ora ditakluk mek wong. Mulane nabi yo biasa jaluk sahabat. Tapi yo tetep ngelarang jaluk. Ya itu duduk perkara nih nak jaluk ku didik saling tanggung jawab. Nak ora jaluk niate ngilangi toma. Itu semua sahabat ya seperti itu. Semua ulama kita ada rencong jogeman jaluk murahan. Tapi kita juga punya tradisi ulama. Jogi wayo bangun pondok, orang tuamu gelem nyumbang, ya ben nyumbang. Semuanya jadi tradisi jaluk. Tapi duduk perkaranya beda. Beda dan dalam konteks yang beda. Nah jangan-jangan kira mangan kurma mau krono waroi tapi sombong. Aku mau mangan wayo wong sing kemungkinan gak rido. Lho ke nyongko wong mau menari itu cek seudhoni. Rumang sama indonya sing lo mau kue toh. Iku lah berarti ke darah ni momen saat dunia medit kabeh sampai kurmane ceblok di pangan gak? Lalu saya ingin bayang momen medit itu dosa tak salah. Faham ke? Faham ke maksud? Lalu cale, warok iwe kok sudah nung saat dunia. Jadi wong iku tu mikir. Nah kecuali duit 1 miliar, aku kudu diomongno sa RT. Wong nabi kok ngono umumno nak mutamawal. Mutamawal sesuatu yang bisa jadi mal itu harus diumumkan. Tapi nak muhaqqarat iku oleh dipangan. Kabeh ulama nek fikih ana nak muhaqqarat yang sepele yang kira-kira yang punya lupa itu boleh di makan. Ya misalnya koyo tekik karek separuh ceblok terus kue biasa melarat. Nah aku biasanya yakmene cek tak rokok iki tekik kok cek separuh. Ini berarti sing duwe rawan golek. Ora usah ngono. Sak rokok wae. Suwane-ane. Mulane masyhur ketikane Siti inna minal waro'i suhton. Ana waro'i sing malah digedingi pangeran. Mergo berleb. Mulane kadang gak sabuku ya penting. Perkarane nak kowe yakin ridane kanca. Kadang-kadang pondok sing ra gak sab mergo suhton. Yo nak sandale tak gurido, nak gak rido. Lah bayangno kancamu ra rido mau perkara sandal. Nanggo yo ono hukum adat kecuali sandal karfil mbok andalan dak kotak kok mbok jupul. Tapi nek sandal jepit ning dalan-dalan digur arito buang kune. Uang kan mesti diukuran dhewe-dhewe kan ono makruf, makruf sesuatu yang dikenal. Mulane nggone fikih ono bab mu'ato, mu'ato ulima rido. Jadi nak jual beli. Iku misalnya ben HP iki tak tuku 1 juta. Oke, Gus. Terus jual beli nganggo se. Tapi nak gedang goreng utawa kripik, aku marung ngene nggone ruhin. Ya ora oleh muni. Hen iki gedang piro? Hen, kali aku Gus kula tumbas. Nah, bareng ape mangan kripik? Lah kripik piro, Hen? 1000 Gus bayarne. Terus piro, Hen? Kecangkeman. Lho mesine nak cara feke yo ngono. Lah anake marung mangan gedang goreng atas nama apa ke jajal? Jual beli ora mbok bayar. Nyolong ning arepe wonge. Padahal etikane nyolong kan gak ning arepe kan. Yo. Ayo mbok lebokno kaidah apa jual beli ora ngakak. Nyolong melanggar aturan nyolong wong di depannya. Ayo apa oke? Jaluk jelas wonge niate adol. Satu sanyasa dianggap baik mu'ato. Mu'ato itu ulung-ulungan tambah sehat. Tapi sudah diketahui bahwa itu jual beli. Malahnya jari Fathul Mu'in. Waqala ba'duhum bisihatul mu'ato wa yajri dalika fi sa'iril ukut. Semua akad juga sah mu'ato. Ya karena ngukur awakmu. Misalnya kita lagi rukun baik rukun. Gak sah sandalnya kudu wani. Tapi lagi nenengan. Wah ojo. Kan itu diukur. Misalnya aku nggak bisa dalih rukun Mustafa, es media, ya kan kalau cerita ane murid di guru nega, gitu. Jadi uang kan, ya biasa, masyur itu kan. Nabi itu pernah satu hari itu ingin dahar. Di rumah itu adanya ada bubur yang miliknya Bariro. Nabi itu kan cerita dalam dua, yang lanang Anas, yang putri Bariro. Mulanya dia biasa mawon orang sasok suci. Nabi pun cerita dalam putri Bariro, yang lanang Anas. Ketika Nabi mau dahar diingatkan sama Sayyidah Aisyah. Innaha li Bariro wa iyalaha sodakoh. Ini untuk Bariro dan orang Ansor kemarin memberi dia atas nama sodakoh. Karena Bariro itu candalem, terus kadang Ansor usahake candalem Nabi dikasih. Ya sama lah seperti saya misalnya kadang-kadang menghormati candalemnya Mbah Mun karena singit mai guru saya. Saya mulai dulu di pondok itu sering hormat sama anak dalem. Sampai sekarang karena dulu yang kangelan dari Noyai yang ngajar saya bahkan tak privat. Sekarang jadi kiai di mana-mana itu sebagian jadwal itu dulu tak privat tiap jam 12 malam karena kalau pagi ngurusi tamu. Tamunya beliau kan banyak, enggak sempat ngaji. Itu tak ulang saya. Ya di sini sahabat ya gitu kalau sama jadwal itu sering ngasih. Tapi apa jawabannya Nabi? Hiyalah sedekah walana hadiah. Serapopo tak pangan. Pikirane sahabat nang ngekek Bariro mesti sedekah. Mosok ngekek aku niate sedekah. Padahal Nabi halal haram makan sedekah. Nabi hanya halal makan hadiah, tapi kata Nabi enak saja iyalah sedekah walana hadiah. Ketika sahabat perasaan memberikan Bariro tentu niatnya sedekah. Tapi kalau saja tahu yang makan saya atau yang dikasih saya tentu mereka membahasakan hadiah. Ya itu tadi ulima rido ya enggak apa-apa. Bariro ya pasti rido, yang memberi juga pasti. Kalau enggak jadi iki. Yo kan yo misale ruhin yo gedeng tenan lho, misale ruhin yo giteh aku. Bariku ruhin ning gedeng. Suwe apa nang gedeng suwi ra tak ubi-ubi kan yo malah lucu. Sopi ora sak pamit udah tawar apa opo. Ora iso terus iki ngenteni isine sing. Iki goblok aja nemen-nemen. Nah kecuali dhuwit 10.000 dhuwit andalan ora oleh. Dhuwit hidup dan mati. Awakin dhuwit hidup dan ora oleh bojo tanpa pamit. Tapi bungsu sing sepele-sepele. Namu ato itu yajri fi sairil ukut. Berjalan di semua napa akad. Misalnya kene Pak Bis. Ayo saiki sing waroki sing suwe tak tantang nak iso nglakoni. Misalnya kula kan bolak-balik Bali lewat Jombor badhe teng Semarang. Bayare kadang esuk Magelang. Apa menen nak bis gak patas. Bayangno sira patas. Kene numpak Kogiwangan. Kula sering ngiri numpak Kogiwangan. Kogiwangan bene Semarang. Kadang ditarik ku semes tok secang. Terus kue numpak ke Yogyakarta secang gak sap apa nyileh apa biaya jajal aku takut. Diarani nyewa orang bayar, ayo. Diarani nyileh kira bayar wonge ngamo, ayo. Nunut. Oh kira-kira wonge yang ngamo. Lah itu sanggepnya ijaroh mu'ato, apa ijaroh? Jadi ada bek mu'ato ijaroh. Artinya maksudnya agar numpak ya apa ubal. Kowe ya wis siap-siap bayar. Wong e lah kondektur ya ngerti. Nah wong iki engko bayar. Jajal misalnya kau min awalin amrik kodok. Pak pendeta Semarang tapi tak bayar. Bisa bam. Mesti dia mau, bisa mau bam. Kau yang uang rasa sok warok isok zuhud. Kau sering ketemu warok. Kau lom buat nanti. Buatin sesuai akad syariah, imanam sepiron. Lagi pertama nih gonku kok lugu, aku ngekik lugu, kayak masalah kok. Terus kayak mau wes ngompete aku, mau orang muni mongko. Isowe aku orang rido. Sesuai muni, lah jadi akhirnya mesti rido nih. Lah masih orang kiai, asal uang mau menroh barang sepele yo rido. Seng lomo orang kiai itu, asal uang waras yo lomo. Asal uang waras yo. Lah uang waras tuh lu akeh tiba-tiba orang. Mane wayat cerita jika visa ini lopot. Semua ulama membolehkan akad mu'atoh di semua akad. Mane kayak marung itu kan enggak jual beli. Nah cuma bolehnya ini karena boleh rukhsah. Semua syurahul fikhi mengatakan bolehnya itu boleh karena rukhsah, bukan karena izin syara. Ini penting kalau aturan. Saya ulang lagi ini. Bolehnya itu karena rukhsah. Rukhsah itu kemurahan, bukan karena aturan syara. Maka ada resiko hubnen fahish, ada kerugian besar. Misalnya wong merantau neng Bali, bawa neng Malioboro, bawa neng Jakarta. Kadang-kadang pedagang sing nakal ya oknum, tapi alhamdulillah kata. Yeah. Nyongkone bakso, biasanya bakso neng diso paling enak. Wis warek iku muntek 20.000, bareng Malioboro dikentel 40.000. Lah iku resikone muato. Kadang kena kentel, kentel lah. Paham ya? Mulanya oleh aku bergerusok. Lah mulanya nak koyok nguniku kayak kudu akat-akatan. Pak, bakso sak mangkok pinten? Rompuloh, oke jadi tapi misalnya neng tanggamu sing jelas gak mungkin ngentel kok terus mau amin tokak takok kan darani kecangkeman. Boyo wong ku mikir kok nek ora ero. Paham ya? Mungkulo nanti tasareng dolan teng kula-kula ya nanti ngontrak teng Kauman. Jajan itu mulai, dia ini sanggup saya ketahui rumah tante gue bakso ya kejupule, walhasil jajan umpapan tak bintang pulai moron kau susah bagus untuk Arto, biro orang pulai gara-gara bakso banyak. Lalu umur kau dia PD, maksudnya saya ketahui sebuah gini, cuma dia jajan umpapan tak bintang pulai. Wah serempet, jadi eleng-eleng gak, boleh nyamu atau itu rukhsah, bukan boleh karena itu aturan syarat. Makanya resikonya ada hubnen fahis, kerugian yang buruk. Gengge to misalnya kalau Mustafa enggak sab sandari rufin, nyongkone cek akrab, jebule cek wis gedhe, wah sem. Kan salah duga. Kaya kowe lek bojomu pas rukun kan wekku ya wekku Mas, wekmu bar jebule kowe njupuk duwe bojomu pas rukun. Kowe bang. Wah salah duga jebule. Kan yo lucu mbek bojomu men pamit terus kan yo. Lucu. Paham itu hebatnya sara itu ada aturan ya. Jual beli itu usahakan pakai seho. Tapi kalau sudah mu'atoh ya enggak apa-apa. Mana disebut la taqulu amwalakum bainakum bil batil. Terusane bi illa antakuna tijaratan antarodhim minkum. Kecuali jual beli yang saling ridho kaya ning warung wis enggak usah akad rapopo. Asal terbukti saling ridho tadi. Misalnya gedang goreng mbok pangan kowe. Bae mesti ridho wong jelas sampe mbok bayar. Nah, mustarine yo mesti rido nak kowe oleh ngedol bisa manil misli umume 2000 2000. Nah, mulai masalah kan baek naripe fokus samanil misli biasane 2000 berhubung mung monco dikentel mangke. Utawa baeke sing kecewa, misalnya ada rugi gak di duwe. Nyongkone ibu-ibu sing jaga warung, wong tuku kan kenceng, gedang goreng 5. Es teh jupule meneh, Bu utang. Iku yo kasus, mergo wong ngadu pengen duwe, jebule akeh muni. Utang lha iku kasus yen. Nek utang kudu jawab di depan perkarane. Paham yo. Dadi iso bae ngrugekno mustari, iso wae mustari ngrugekno. Bae, mlane mungkin nyontokno. Kaman istaromu ajalan tapi dengan gaya halan iku haram. Dadi misalnya ke marung. Kok kira-kira utang itu gaya wong bayar kenceng. Pakone akhlake sing apik. Wong apik utang kok ningkrang. Pak ngombe. Mangan Pak iwak ayam. Wah, jebule terakhir. Wah. Tak utang sing sopan. Ngampunten Pak kula lesu. Terus mangane tempe banyu putih. Lah ngono kan gremenge rapati. Tadi saya mau seperti orang bergaya bertransaksi halan padahal nanti muat itu tidak boleh. Mana nak utang sing sopan kan yo, jadi sopan di depan. Nah, tapi nak halan yo, meletelah lah. Oh meleti arang-arang kayak orang oleh. Kalau nanti ada niti yang api-api dibantah. Jadi uang orang sama meleting. Jangan nak meleting semuanya. Sama dia meleting ramulnya. Malah ini kalau kadang orang awam cek cerdas. Kalau ini bolak balik kalah sampai orang awam. Kalau ini ditonggo, temperamental. Nak tukaran sampai tiang betul benda. Ini aku nyata. Uang-uang resah. Kalau kan ngandani, tak ngandani. Sampai kalau hormat. Karena tukaran rasa gue benda. Ini aku mari uang peti. Jadi jawabnya. Jenengan kiai ke suang ngalim. Rasa gue benda suang peti. Awak mau ngawak nek gak gedhe wong ra wedi. Tangan-tangan kok masuk akal. Coba orang wis awam supaya musuhnya takut apalagi kalau gak. Cari alasan jenengan wong alim wis rasa gak gedhe wong wis wedi lah kula. Bagus. Akhirnya terakhir. Yo tapi tidur aja aja bedo kayu-kayu. Gede-gede tajam ambil. Saya ingin serubah kayu, tapi sementing kok tak kandani. Kadang-kadang wong awam ya masuk akal. Kulon mergo gara-gara di pengalaman enten, ada putra ki besar, ana santri ku ning pondok iku nak diloroi wong misale turu kok keinjek nang ngono. Pokoke bocahe temperamental. Suatu saat dikandani Gus Mam. Gus Mam ngandani. Kowe iku dadi santri sampe wong sing sopan, kok idek ngono kok muring-muring. Jape malah ya. Jenengan sanggur wong wis sopan. Dadi kudu sopan karo wong liya. Aku ora rasane disopan. Dadi kadang-kadang wong awam ya pinter juga. Lah nek kula ora roke terus patokan cekak rek lambenan rokokan kalau kidul. Wis bagiane ngene iku rasa ngono. Ngene iku ora pantes ora usah ngono. Kiai di kebahagiaan banyak. Wong awam bagiane rokok ngarep omah. Kak kelabinan gini yo, dulu iwang liwat, sewenang gini guys. Hanya jangan merusak kebahagiaan orang lain. Bapak ni, bapak kulo ni, angger injing ngoten niku teng warung. Tapi mboten marung, sering nak teng dis, sering mampah-mampah, mboten mesti marung, mboten mesti marung. Nak wong awam wis ngopi, ngopi rokokan jegrang ning warung. Wis kandha santrine bapak jenenge Ustaz Ali santri bapak. Liali. Ngomong kok penak. Kiai isuk-isuk cek wiridan barikut nyemak santri-santri iku tangi turu ngopi rokokan kok penak dadi kawulane opo. Kowe ora oleh gedeng kiai ibadah arep arep swarga lan penak arep opo. Ya ben maro. Benita itu ning donya wae muga-muga entuk rahmate pangeran. Dadi kula nu dididik bapak mangane kula nu nak ana santri mlete bulet tuh tak bar. Bagi abe alim ra alim, bagi abe sugih ora sugih, bagi abe bojo ayu ora gede. Terus bagiane mbek apa ngawam-awam nak ra iso iso marung ngopi gosipno sak desa. Bari ku mulai. Ora usah komentar ini hidup dak tertib, hidup dak sehat. Kowe uripe sehat mergo duwe tabungan iku wis ora duwe tabungan. Kowe kiai sing salam tempel akeh iku ora ono sing salam. Mbok yo barno ae. Sanggepe warahmati wasiat kulase. Allah rahmate iso ning sapa wae. Kiai keduman mulang, keduman ngopi. Sing rogen keduman lali masalah, macam-macam wong. Kadang nyaur ra iso penting lali. Mereka nak lali iso seneng. So ben ra kena sisa wong apa? Lali. Lali ra kena sisa. Coba sing naga kowe tenanan. Lah aku itu rabu sahur. Asal lali tenan gak kena hisap. Tapi carane lali ojo edan, lali asli maksudnya lali. Paham ya dadi wong suwon wis pokoke urip sing gampang ge ojo bulet-bulet nemen. Mergo sekali pe susah ora ge gampang donya mal ka fakot asbaha sakhiton alaqo. Dadi wong esuk tangi turu kok susah mikir donya berarti sakhiton ala Allah, berarti orang seneng pangeran. Kowe seneng dadi wong ora seneng pangeran. Kowe mulai saniki kulo suwun, kowe nak ngopi ya ngopi. Nah, sebenarnya mungkin dari bujo, ini dari bujo. Sepiye-piye maslahate ngono lah. Timbang esuk-esuk tegang wis metu. Wis karena menghindari konflik itu ibadah, ya. Menghindari konflik itu ibadah. Ya ono ulama sing itu jenenge dari tanggung jawab. Mas yo kene kono tetep wae klothokan. Kadang-kadang iki feke yo keliru. Tapi nak mire sangko bojo wae bojo kan ngene tanggung jawab, Gus. Ngindari tanggung jawab nek adekne ndek dhuwit ono sing dikekno wong ning tengok-tengok ning kono lah tetep gak nyelesekno. Kan tetep ra ndek dhuwit ngono. Nah, artinya potensinya kan mau konflik kan? Nah, ngindari konflik iku ibadah. Mane kula seneng nek ono bapak esuk-esuk ngopi seneng. Kula sering tak takoki, Lek, nek esuk-esuk kok ngopi lho, Lek, gak dikekno bojo. Tiga nuk, tapi oleh nyukur dua. Kau masih tak betul ngapa-apa. Lain warung gak Gus, pembeli adalah raja. Sopan. Aku pola kalau betul ngapa mungkin. Lain termasuk orang cerdas, tapi ngapa merata menang. Kau deling jujur, kau jujur. Jenengan wong alim, serasa sanggo bedhus dihormati lah kula. Tapi aja tiru iku. Aja tiru aja gak bener, tapi ya solusi. Supaya wibawa ya. Tapi nek bedah tajam kan kriminal, kena hukum pidana. Wal makna utawa maknane ngene. Mante sampane wong khazina susah sapa man. Ala umur dunia ngatasi piro-piro urusan dunia. Wong kok susah mikir dunia berarti fakot kok tiba. Moga teman-teman duko. Luar berdo karung ngamuk sopo wong ala wong ing atas ya. Wong kok mikir dunia terus susah urusan dunia. Podo karo dek ne muring-muring. Kuto rarido bi Allah. Di anahu koron saat temen man kulam jarto berarti rarido sopo man. Di koto ilahi kelawan koto Allah. Walam yasuri lan berarti rasa bersopo man ala balai ing atasi ujiannya. Allah, semulaan kula suwun. Nah, kalau kita ndak bisa ngelawan dengan papa, yang ngelawan dengan ngopi, ngelawan dengan ketemu kanca sing mbok senengi. Butuhe ku happy, ya. Butuhe napa? Happy lupa masalah, ya lupa napa? Masalah. Engko sang ngandel kula. Kula niku ulama, mun ajaran ngandel kula. Wis sementara lah pokoknya ngandel sik saiki. Mane kula seneng guyon niku ya tak elmon. Jane kula iki ngerti lah nak kakean guyon mari ati mati. Atimu wis mati, aja dipatok. Iku sebabnya ra aku sedurunge wis nah, saya ini malah tak urip-urip dan semangat menek mergo rahmate Allah jembar. Malah aku dituduh jari sing mateni ngawur. Saya enak mudi. Oh, dikai solusi malah ra paham. Liana ukurana satu neman ulam jarto iku ora rido sapa man dikodo ilah lan kodoe Allah. Walam yasfir dan berarti ora sabar sapa wong ala balaihi ing atase balae Allah. Walam yu'min nan berarti ora iman sapa man dikodarihi kelawan kodok kodari Allah. Kabeh wis kepesthen Allah. Li anakulama krana sak temene sekabiane perkara waku akang tumiba apa mafid dunya ing dalam dunya. Kabeh sing terjadi ning dunya iku fahuwa mengkote maka bi bikodo illah ku kabeh kelawan kodoke Allah wa kodarihi lan kodare Allah. Mane dawuh pengenan apa ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabroha inna dzalika 'ala Allahi yasir likai la ta'saw 'ala ma fa'atakum wala tafrahu bima atakum. Kabeh sing terjadi ning dunya ning awakmu kabeh ditulis Allah ning Lauh Mahfuz. Ben sing sugih, sing alim, sing soleh yo ora bangga. Mergo soleh alime ora krana ikhtiare tapi yo wis ditulis ning Lauh Mahfuz. Likai la tafrahu bima atakum. Tapi sing marat sing ditakdir melarat uripe dikai wong uripe bodho ilmue ngenteni diwarai ben ora putus asa ala mafataku. Dan pokoknya tujuannya Allah li napa sebuti inna dzalika fi kitab inna dzalika ala wahi yas. Dikai la taksau ala mafataku wala tafrahu bima ataku. Dadi sing ditakdir alim, lomo, sugih, gampang sedekah ora apik kabeh. Iku ya ora wujud, mergo dekne dhewe watak ngono hakikate namung kersane Allah. Sing ditakdir bodho, kriting, ra duwe dhuwit, macam-macam ya ora usah nyesal kabeh iku ya kersane Allah. Malah gaya Allah mburono wong alim kon mulang kuwe. Gaya kan iso nyewa wong alim privat gaya. Iso bayar ya gaya, ora usah bayar gelem luwe gaya meneh. Wis malah luwe apa? Luwe gaya. Dadi coba kula iku gaya wong bodho. Mergo dikhidmati wong alim. Tapi wong alim nak mulang ajari ngitmai umate Kanjeng Nabi. Berarti ana khotim wa anta makhdum. Aku nglayani kowe sing di layani. Tapi ya di status iyo anal alim mbok anta. Ora usah diterusno. Soale kono ae. Kena aku pengen GR Gus Bah iku statusnya khodim. Kabeh ulama perasaane khodimul ilm napa? Jadi anak khodim mbok anta makhdum. Tapi ya untuk dunia terbalik mah khodime alim makhdume. Nah iku sing perkara kasus e. Sok khodime alim makhdume sing dikhidmati. Iku ora oleh diterusno. Jadi pangeran ngoten nggih. Mulane kula suwun, ngilangi ujub iku gampang. Mun sampean ra usah anut wong sing berlebihan, nata ati ku angel mboten. Angger kersa belajar ilmune Allah, insyaallah ganti. Yen iku ilaman atawa biqalbin salim. Carane ati selamat nggih gampang wae. Misale nggih, misale kula alim, misale tenan kula alim. Kula ro nek iku wis kersane Allah zaman ning Loh Mahfuz. Apa bangga-bangga piye wong mok trimo dikai, diberi, dijadikan, dikasih. Artinya kita di depan Allah itu hanya di Bismillahirrahmanirrahim. Wa man asbaha li umuri dunya hazinan faqad asbaha sakhitan 'ala Allah. Wa man desabane wong ku asbaha iku tani esuk sapa man. Dakholat kese manjing sapa man fi sabahi ing dalem wektu esuk. Wong wektu esuk li umuri dunya maring urusan dunya iku hazinan kok susah. Sesuk tangis mikir utang mikir wete donya iku berarti faqat asbaha monggo teman-teman dadi sapa manusa khiton wong sing ora seneng ala Allah ing atase Allah mon kabeh mlebu niki ora tangi turu sumpek mikir donya berarti sakhiton ala Allah berarti kan nantang pangeran nantang bendune lan ajaran kula guyu wis bener mon ajaran ngandel kula wis esok tangi turus guyu. Kada pokok guyu. Sesuk jamu bojo. Oleh cerita be guyu. Mergo nampi sumpek faqat asbaha sakhiton alaqwa. Dadi wong tangi turu kok susah perkara dunya, berarti dekne bendu ning Allah Subhanahu wa taala. Lan kula suwon sanget guys. Wong nak sampean ngaku murid kula, kok urip ku tau sak detik lah, pokoke tau seneng pangeran. Syukur-syukur sering. Di sampean sing diisin mbek pangeran wong kok ora iso seneng pangeran. Nek senenge sampean mbek ngopi wis ngopi ra popo. Nek senenge sampean mbek ndelok TV wis ndelok TV ra popo. Tapi aja ndelok gambar iku jenenge seneng. Seneng perkara gambar ora perkara pangeran. Dados niki kula kula nu sering niki mboten sombong niki tahadus bin nikmat. Kula nu sering ngekek dhuwit santri 50.000 kadang 100.000. Nek wonten santri rada alim tak kei 300.000. Tak kandhani. Duit ini haram untuk nyawur utang. Mereka utang itu sekakean. Jadi tetapnya orang cukup untuk nyawur. Pokoknya ini gue ngopi, tangguh apa yang gue senang. Dan gue tahu di delok pangeran yang kerajaan ini gue tahu senang pangeran. Gue sanggung senang, gue ngelek. Jadi senangnya mengenteni, gue disuap. Itu penting tahu senang. Tahu ngopi, tahu sembuyu. Pokoknya urim yang dunia gue happy. Kenapa? Suatu saat nak pangeran takok, kowe tau seneng jeng ning nate Gusti. Unate kula lali napa-napa nate, pokoke nate napa? Seneng. Mergi kula niku isin tenan nggih. Kula niku bolak-balik di masalah, tapi anggar pe susah ku isin mbek pangeran. Isine ku kok sawangane ku pangeran salah kelola, salah tata, salah pilih. Nah, misalnya kayak susah terus mikir, pangeran piye to Abu Rizal paringi sugih rukun mok melarat. Padahal cara sugih rukun duwe maslahat tuh pangeran kok mbok warahi. Ya ora usah ngono maslahate wis ngene iki, pokoke maslahate wis ngene iki. Geleng-geleng ya, pokoke kula suwun mbuh pira kadare sampeyan tau seneng mbek pangeran. Wis mbuh piye carane? Sing penting aja maksiat. Ya sing penting aja napa? Maksiat. Masyhur Nabi Yunus ketemu adike Anas, Anas bin Malik dhe adik jenenge Umar. Umar niku Nabi nate dolan teng daleme Anas niku Umar ku pas dolanan manuk. Itu orang beri kira-kira manuk bedat, nuhir itu manuk cilik, mati, itu tuang isi ambek adik Anas. Tiap ketemu Nabi dewasa, kita kok, cong kabari manuk embi. Ya Umar ma fa'alan du khair masyhur. Jadi apa Nabi ketemu ini, ya Umar ma fa'alan du khair. Di Nabi itu sering guyon. Mulane sing diyakini Imam Ghazali. Ya sing diyakini Imam Ghazali niku beliau sering mengutip hadis inna min khiyari ummati kauman yathaku najahron min saati rahmatillah. Sumben umatku sing apik termasuk umatku pilihanku umatku iku kauman yathaku najahron min saati rahmatillah. Nak guyu banter-banter. Mergo saking yakine jembare rahmate Allah. Jadi kok wis bener. Oh, banter pol wis bener. Sing kedua sing ora bener, waya beku nasiron kauti adabi. Nak nangis u dhewean perkara ne wedi siksane apa dadi nak dalu sungkeman mek pangeran nangis eling dosa. Jadi ngarepe wong akeh ora usah nangis biasa. Sing ceria. Mergo nak kowe sering nangis, kesane iku ngeluh mbek kodok. Lah nek dhewe aku yo malah perlu diobat no. Dadi Nabi ku wis pinter, pinter banget. Nak dhewean iku waya buku nasiron min khaufi adati. Nak dhewean iku nangis mergo wedi aja piye apa. Mergo mau nak dhewean nak guyu malah. Ini penting kula aturaken karena Dawi Ibnu Abbas ketika ono santri-santri ning guyu terus ada yang protes karena kasratu dhuhki tumidul qalba kalau guyu kakean iku marai ati napa mati itu kabeh ulama nafsiriku guyu ning umurid dunia tapi nak guyune mergo puas aturane Allah niku malah dadi wali niku masyhur Nabi nate khutbah mimbare niku kan saking kayu sing boten kados mimbar saniki mimbare Nabi sampean pirsa kan teng Madinah itu kan kecil sekali. Niku ketika mensifati Allah saking senenge Nabi itu ya tama ya lu yaminan wasimalan. Jadi Nabi ku goyang-goyang yaminan wasimalan kon critane. Donya ku kaya pangeran. Sok ben langit mu sak mene dite. Nabi yo nyontokna ngene dite. Langit di depan kekuasaane Allah mu ala dite. Wal ardi ala dite. Wal bahri ala dite. Nabi ku ya tama ya lu yaminan wasimalan. Sampai saya nih soft awal termasuk Ibnu Umar cerita, ini udah mulai mundur, wah tidak rubah perkara. Soft awal itu orang kacau nih. Semua nang Nabi, sampai hatta nakula lay tahu sakitun di Rasulillah. Ini nanti terus-terus nong mimbar ini. Di Pangeran ora seneng ono wong nyifati Allah kok dingin. Wong kayak nyifati dua semangat atau nyifati Pangeran dingin. Wah enak mobil seri baru, HP seri baru. Nyifati wae kemrocoh ngono. Bar nyifati pangeran kok dingin. Iku kan geblek tenan. Mulane aku yakin sampean dadi wali ku abot. Carane iku